hadis kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fa syarrul umuri mudatsatuha fa inna kulla mudatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Jamaah sekalian kaum muslimin barakallahu fikum, melanjutkan pelajaran kita dari syarah Riyadhus Shalihin Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, disebutkan pada bab hadis atau ayat tentang ayat wal yakni wal takum minkum ummah, surat Ali Imran 104. Lalu Syaikh Faimin menerangkan beberapa syarat orang yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Syarat yang pertama adalah agar orang itu alim. Syarat yang kedua adalah dia mengetahui betul-betul terjadinya kemungkaran dari seseorang, atau betul-betul mengetahui meninggalkan hal yang ma'ruf. Yang ketiga, agar orang yang diingkari itu tidak berubah menjadi lebih mungkar. Nah, kemungkarannya tidak semakin parah. Lalu Syaikhul Islam mencontohkan, kita beri contoh terakhir, tidak boleh mengingkari suatu kemungkaran. Kalau kita ingkari, justru akan lebih mungkar. Ini haram, haram dilakukan. Harus sabar, menunggu sampai dimudahkan mengingkarinya. Dicontohkan yang terakhir, wayadkur yudkar yudkaru anna syekha al-islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, dikisahkan, disebutkan prakteknya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Marra fi Syam ala qaumin min Tatar. Diriwayatkan bahwa Syekhul Islam lewat di kota Syam ala qaumin min Tatar, melewati suatu kaum dari bangsa Tartar, Mongol, pasukan Genghis Khan, Hulagu, yang Tartar umatun ma'rufah. Tartar ini sebuah umat, sekelompok orang yang ma'rufah, dikenal dalam riwayat. Sallallahu alal muslimin, sallallahu yang Allah jadikan mereka itu menguasai kaum muslimin. Fi sanatin minas sanawat, di sebuah tahun dari beberapa tahun yang dilewati oleh kaum muslimin dalam tarikh. Nah, ketika bangsa Tartar menyerang kaum muslimin sampai ke Syam, begitu, wa hasala bihim fitnah kabiratun azimah, dan terjadi fitnah yang sangat besar. Sampai diriwayatkan darah kaum muslimin itu tumpah ribuan. Sampai kuda-kuda itu berjalan di atas darah-darah kaum muslimin. Begitu. Kitab-kitab dilempar ke sungai sampai sungainya berubah warnanya jadi warna tinta. Bangsa yang kecil. Begitu. Masuk kota Baghdad, kitab dilempar ke sungai. Sampai sungainya penuh dengan kitab. Kota Baghdad, kota para ulama, bunuh kaum muslimin. Barakallahu fiik. Nah, pasukan Tartar masuk ke kota Syam. Maka Syekhul Islam waktu itu marra wa ma'ahu sahibulah, melewati bangsa Tartar ini, dan beliau wa ma'ahu sahibuhu lahu, beliau bersama temannya, sahibnya. Sebagaimana kita tahu Syekhul Islam difitnah dan dipenjara oleh Amir yang memfitnah orang-orang musuh dakwah. Begitu mengetahui bangsa Tartar masuk ke Jazirah Arab, raja tahu yang bisa membangkitkan ulama, membangkitkan jihad ulama. Dikeluarkanlah Syekhul Islam dari penjara. Dikeluarkan dari penjara untuk mentahrib, membangkitkan semangat jihad melawan Tartar. Bangkitlah kaum muslimin, jihad melawan Tartar ini. Siapa yang membangkitkan semangat? Syekhul Islam. Bangkit kaum muslimin, melawan Tartar. Namun Syekhul Islam rahimahullah betul-betul mujahid. Begitu bangsa Tartar terusir, Syekhul Islam difitnah dan dipenjara lagi. Masuklah dia ke penjara lagi. Gitu seorang mujahid. Bukan jadi pahlawan, dipenjara lagi. Setelah berhasil memimpin kaum muslimin, memukul mundur pasukan Genghis Khan ini, Hulagui, bangsa Tartar ini, dalam sejarah. Nah, suatu saat Syekhul Islam bersama sahibnya di kota Syam sana melewati Na'amara Syekhul Islam Ibnu Taimiyah bi qaumin, melewati kaum minhum dari bangsa Tartar. Ya shalabunal khamra, mereka sedang minum khamr. Ya, memang orang kafir ya minumannya khamr. Katanya obat kuat, obat penambah tenaga, tapi itu khamr. Fasakata Syekhul Islam diam. Ya, melewati mereka dia. Wa manahahum, namun tidak melarang. Padahal kalau ada kemungkaran wajib diingkari. Tapi Syekhul Islam dia. Pasukan ini sedang minum khamr, tapi Syekhul Islam tidak mengingkari minum khamr. Maka faqala lahu sahibuhu, temannya yang bersama beliau bertanya, "Limadza lam tanha an hadzal munkar?" Kenapa Anda tidak mencegah kemungkaran ini? Bukankah minum khamr itu haram? Kenapa Anda dilarang mereka? Qala lahu Syekhul Islam menjawab, "Innuhina anhum an hadza syai'i la dhahabu yufsidun nisa'al muslimin bizina." Kalau kita sekarang melarang mereka minum khamr, nah, pasti mereka akan pergi merusak wanita-wanita muslimin bizina, dengan disinai. Gitu, ini lebih parah. Kalau minum khamr yang rusak dia toh. Kalau kita cegah dia marah, hanya wanita-wanita kita dizinai oleh mereka. Wa yasabihuna walahum, mereka akan membolehkan harta-harta kaum muslimin. Wa rubbama yaqtulunahum, bahkan bisa jadi akan membunuh kaum muslimin. Begitu. Fikih Ibnu Taimiyah. Mengingkari kemungkaran tidak boleh muncul di belakang nanti kemungkaran yang lebih parah. Ya. Wa syurbul khamri ahwan. Minum khamr bagi pangsa tartar ini kejahatannya lebih ringan daripada zina, membunuh, merampas harta kaum muslimin, pembunuhan tadi. Wa hadza min fiqhihi. Inilah kefaqihan Syekhul Islam rahimahullah. Wa radhiyallahu wa radu an anal insan, bahwa seorang idza kana yakhsha ayazulal munkar wa yatahawwal ila ankara minhu fa inal wajiba sumtu. Seorang apabila dia khawatir, tentunya kekhawatirannya dengan ihtimal, apa ihtimal, kemungkinan, dan ini dipelajari dengan ilmiah, dipelajari dengan ilmu. Kalau saya mengingkari ini, kemungkinan yang muncul ini, kemungkinan yang muncul ini, dipertimbangkan betul. Kalau dia khawatir ayazul al-munkar, kemungkaran yang diingkari hilang, namun yatahawal, berubah, pindah, ila angkar minhu, yang lebih mungkar. Maka kaidahnya apa? Fa innal wajiba asuntu, yang wajib diam dulu. Jangan tergesa-gesa. Al-ajalatu minasyaitan. Tergesa-gesa itu termasuk dari siapa? Setan. Wa ta'anni minallah. Sikap penuh perhitungan, kehati-hatian, bimbingan dari Allah. Begitu. Jadi bukan yang mau dilihat langsung diingkari, pelajari dulu. Siapa, gimana, caranya yang pas. Itu metode yang ditempuh para ulama kita. Supaya tidak muncul kemungkaran yang lebih apa? Parah. Ini adalah bimbingan yang mulia dari para ulama kita rahimahullah. Makanya Ahlus Sunnah tidak boleh melihat penguasanya minum khamr langsung ingkari, fasik, kita lawan. Begitu Ibnu Abbas sholat di belakang Amir, ya, dalam kondisi minum khamr sampai sholat subuh lebih dari 2 rakaat, mabuk. Sabar betul para sahabat. Sebab kalau dilawan dengan pedang mereka lebih ngeri. Begitu. Maka ini yang harus dipertimbangkan, dan ini yang dibimbing oleh para salaf. Tidak boleh mengingkari kemungkaran yang kita lihat dengan kekhawatiran muncul kemungkaran yang lebih besar. Barakallahu fiik. Sekarang kita masuk adat, tapi bukan syarat. Wa min adabi al-amri bil ma'ruf wan nahi anil munkar wa laisa min syurut al-amri bil ma'ruf wan nahi anil munkar. Dan di antara adab amar ma'ruf nahi munkar, dan ini bukan syarat, bukan syarat amar ma'ruf nahi munkar, adab saja tapi bukan syarat. Apa itu? An yakunal insanu awalu fa'ilin lil ma'ruf wa awalu muntahin an munkar. Agar orang itu awalu fa'il, orang yang pertama melakukan hal yang ma'ruf atau yang pertama mencegah hal yang munkar. Artinya bimakna orang yang amar ma'ruf nahi munkar, agar orang itu adabnya orang yang mengawali hal yang ma'ruf dengan apa yang diperintahkan, atau mengawali mencegah yang munkar yang dia cegah. Allah anahu la ya'muru bil ma'ruf summa la ya'malu. Maknanya orang itu tidak memerintahkan yang ma'ruf kemudian tidak mau melakukannya. Jangan. Aula yanha an munkari sumayaqa'u fihi, atau jangan pula dia mencegah satu kemungkaran kemudian dia menjatuhkan dirinya dalam kemungkaran itu. Ini adab yang jelek. Nah, kenapa adab yang jelek? Li'anahu dakhilun fi qawli, karena orang itu masuk dalam ayat ini. Sof ayat 2 sampai 3. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la tafalun. Wahai orang-orang beriman, kenapa kamu mengatakan perkara yang kalian tidak mau melakukan? Kaburomatan indallah, murka yang besar di sisi Allah, kemurkaan yang besar di sisi Allah. Allah itu murka. Antakulu, jikalau kalian berkata, memerintahkan suatu yang makruh, mencegah hal yang mungkar, mala taf'alun, sedangkan kalian tidak mau melakukannya. Jadi harus berusaha. Kenapa? Dicela oleh Allah, kabura makan, pemurka yang besar, kemurkaan yang besar di sisi Allah. Ya. Atakmuruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tansauna anfusakum. Allah mengisahkan mereka orang-orang Alkitab. Atakmuruna bil ma'ruf wa tansauna anfusakum. Apa kalian memerintahkan manusia sedangkan kalian melupakan diri kalian? Kamu lupa yang kamu perintahkan, ya ahli kitab. Mereka dicela. Termasuk kita orang mukmin pun dapat murka. Sebagaimana Allah mencela mereka ahli kitab, kita orang mukmin pun dapat murka sama. Wa fil hadis sahih, dalam hadis yang sahih, innahu yu'ta birajuli yaumal qiyamah, sesungguhnya yu'ta, akan didatangkan nanti seorang di hari kiamat. Fayulqa finnar, maka yulqa, dilempar ke dalam neraka. Hatta tandaliqa aqtabu batni, sampai tandalik-tandalik itu hancur. Hancur isi perutnya. Am'a. Aktab. Aktab itu maknanya adalah am'a. Apa yang di perut, ada usus, ada di dalam perut itu, isi perutnya itu hancur. Karena dilempar. Itu. Lempar sampai akhirnya menyebabkan perutnya apa? Keluar isi perutnya. Insyaallah. Berarti dilemparnya keras apa pelan ini? Kalau barang dilempar dari atas, keluar, pecah. Yang di dalam keluar. Begitu ngerinya. Maka aktab babni ayakni am'a'u. Am'a, apa itu tadi? Isi perut. Ada ususnya, ada yang di dalam perut itu. Watan dalik ay tan hajir, hancur, pecah. Fayaduru alaiha kama yaduru himat, dia pun yadur, diputarkan, diputar-putarkan di dalam neraka itu. Kama yaduru himaru, sebagaimana keledai yadur, berputar ala rohah. Jadi kalau de yang dimanfaatkan untuk nyirami air, diputar ini supaya airnya nanti bisa nyirami sekian. Nah, ini model zaman dulu pakai himar untuk narik, muter-muter dia. Ya, muter-muter, atau di sini untuk bajib, untuk apa itu kebo muter-muter. Fa yastami'u ilaihi ahli nar, maka yastami' berkumpul, berkumpullah kepada orang ini ahli nar. Karena begitu dahsyatnya sampai keluar isi perutnya, penduduk neraka heran, siapa ini? Wayakulun lahu, mereka pun bertanya kepada orang ini yang dilempar sampai perutnya keluar isinya, tanya, mana kaya hula, ada apa kamu ayah hula? Alas kata murulah bil ma'ruf, bukankah kamu yang memerintahkan kami hal yang ma'ruf, watanhana anil mungkar, dan mencegah kami hal yang mungkar, dulu kamu? Fayakun, dia pun menjawab, ya, kuntu amurukum bil ma'ruf, saya dulu menyuruh kalian hal yang ma'ruf, wala atihi, dan saya tidak melaksanakan. Wa kuntu anhakum anil munkar wa atihi, dan saya mencegah hal yang munkar dan saya melakukannya. Barakallahu fikum wa nas'alullah salam wal afiyah wa na'udhu billahi minan nar wa azabiha wa syiddati azabiha wa nas'alullah salam jami'an. Akadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhbaran, demikianlah ya ibadallah, betapa dahsyatnya ancaman untuk kita semua. Nah, yang amar ma'ruf nahi munkar, namun kita melupakan diri-diri kita. Yaf'alu wal iyadu billah, yakni orang tersebut dia berkata dengan perkara yang dia tidak melaksanakannya, wal iyadu billah. Ini adab yang penting di dalam amar ma'ruf nahi munkar, dan ini yang menjadi sebab keberhasilan apa yang kita lakukan. Wa min adabi al-amri bil ma'ruf wa nahi al-munkar ayakun al-insan awalu muntasilin lil amri wa awalu muntahin anin nahi, sehingga na'am adab amar ma'ruf nahi munkar, agar orang itu yang pertama menjalankan hal yang ma'ruf yang dia perintahkan, dan yang pertama orang yang dia berhenti dari apa yang dia larang. Nah, Dakara Ibnu Jauzi diriwayatkan kisah betapa pentingnya adab ini, walaupun bukan syarat, kata Syekh rahimahullah, namun betapa pentingnya adab ini. Wa nas'alullah ta'ala ayu'inana wa iyakum, kita mohon kepada Allah pertolongan dari Allah untuk bisa menjalankan apa yang disampaikan oleh Syekh rahimahullah. yakni jadi orang yang amar ma'ruf nahi mungkar, dan menjadi orang yang pertama memberikan contoh yang baik kepada manusia. Dzakara Ibnu Jauzi Al-Wa'id Al-Masyhur, dikisahkan Ibnu Jauzi rahimahullah, beliau adalah Al-Wa'id Al-Masyhur. Al-Wa'id, orang yang memberikan nasihat. Al-Masyhur, yang terkenal. Wa huwa min ashabil Imam Malik, Imam Ahmad, dan dia termasuk pengikut Imam Ahmad rahimahullah. Yani miman yuqallidun, maksudnya orang yang sangat taklid kepada Imam Ahmad rahimahullah. Namun kana wa'idan masyhura bil wa'd, dia orang yang terkenal pemberi nasihat. Nah, sampai-sampai yubak lahu kursi, sampai-sampai diletakkan sebuah kursi untuk dia yaumal jumu'ah, pada hari Jumat. Wayalqal mawa'id, dia pun duduk dan memberikan nasihat-nasihat. Wayahduruhu mi'adu alaf, sampai-sampai hadir dalam majlis itu beratus-ratus ribu, ratusan ribu yang hadir. Ratusan ribu, bukan 10-20, ratusan ribu. Wa kana min syiddati ta'sirihi 'alal qulub, dan termasuk di antara kuatnya pengaruh, syiddati ta'sir, kuatnya pengaruh beliau 'alal qulub, di hati-hati manusia, anna ba'dal hadirin yas'aqu, yas'aqu, sampai-sampai sebagian hadirin itu pingsan. Yas'aqu, pingsan mendengarkan nasihat. Begitu masuk ke hati, yang mendengarkan tidak kuat, pingsan. Hakadah, saking kuatnya pengaruh ucapan. Nah, karena inna minal kalami wa inna minal bayani nasikhra, sebagian dari penjelasan ucapan orang itu bisa mensihir, kagum masuk ke hati, kagum masuk ke hati, tidak kuat apa yang disampaikan, pingsan. Begitu wa yamut, bahkan ada yang sampai pingsan dan mati saking takutnya. Ya begitu, di zaman Umar pun ada seorang mendengar ayat, dibacakan ayat, saking takutnya sakit. Nah itu dijenguk, qadarullah meninggal. Demikian para sahabat, ketakutan yang luar biasa menjadi sebab mereka pingsan, mati, sakit. Tidak enak makan, tidak enak tidur, membayangkan azab, sakit, mati. Demikianlah jauhnya kita dengan mereka. Faja'ahu dzata yaumin abdun raqiq, suatu saat datang kepada imam abdun, seorang budak. Budak abdun raqiq, budak, budak sahaya. Faqala lahu ya sayyidi, wahai sayyid, wahai tuan, wahai tuan, inna sayyidi yud'ibuni, tuan saya, karena dia budak, tuan saya itu selalu bikin saya capek. Maksudnya apa? Wa yasuku alayya, sangat memberatkan bagi saya, tugas-tugasnya terlalu berat bagi saya. Wa ya'muruni bi asya'i ma atiquha, dia pun menyuruh saya perkara yang saya tidak sanggup melaksanakannya. Fala alaqa ta'idunas, semoga anda wahai tuan, begitu, wahai syekh, berkenan menasehati manusia. Watahusuhum, menghasung mereka, alal itqi, untuk memerdekakan budak. Fayatiquni, sehingga tuanku nanti akan memerdekakan saya, insyaallah. Begitu sang Buddha ini dengan cerdasnya. Kalau dia yang menasihati, mempan, nanti Tuhan saya akan memerdekakan saya. Tolong ya Syekh, ya Sayyid, ya Tuhan, tolonglah nasihati manusia. Akhirnya faqalah na'am af'al, ya saya akan berbuat insyaallah. Fabaqiya jum'atan au jum'atain au masyaallah walau yatakallah anil itqi bisyai. Lewat satu Jumat, dua Jumat, atau Jumat-Jumat yang Allah kehendaki, sampai orang ini tidak bicara tentang keutamaan hasunan memerdekakan Buddha. Kemudian semata kalam. Nah, baru setelah sekian waktu panjang, baru dia pun takallama yauma, bicara suatu saat. Minal ayyam, dari hari-hari yang dia lewati, apa yang dia nasihatkan? Anil itqi, hasungan, anjuran, nasihat kepada hadirin untuk memerdekakan apa? Buddha. Fa'akhar dhalika fin nufusin nas, nasihatnya itu fa'akhar, punya pengaruh di jiwa-jiwa manusia. Maka apa yang terjadi? Fa'ataqa rajulu abdahu, orang ini memerdekakan budaknya. Begitu. Jadi budak yang dulu minta kepada Ibnu Jauzi diberi nasihat pada manusia tentang memerdekakan budak, begitu mendengar nasihat Ibnu Jauzi tersentuh, masuk ke hati, langsung dia memerdekakan budak itu. Masya Allah, betul-betul luar biasa pengaruhnya. Akhirnya faja ilaihil abdu, budak ini yang sudah dimerdekakan datang kepada Ibnu Jauzi, waqalalah, dan berkata, ya sayyidi, wahai sayyid, wahai tuan, wahai Ibnu Jauzi, ana kultalaka, saya dulu mengatakan kepada anda, takallam anil ibti mundu zaman, nasihati manusia, bicaralah semenjak zaman dulu tentang keutamaan memerdekakan budak. Walam tatakallam, namun tidak bicara, illa al-an, kecuali baru sekarang. Permintaannya beberapa Jumat lalu udah lama, kok sekarang baru bicara, sehingga budak ini baru dimerdekakan. Lama sekali gak bicara. Gitu. Qala, nah, kata Ibnu Jauzi, iya, saya memang begitu diminta gak langsung bicara. Saya berpikir dulu, saya menasihati orang, menghasut orang, dia berpikir dulu, kapan, gimana memberi nasihat, pasakan tidak saya memberikan hal ini. Betul, dulu saya diminta oleh kamu. Lan li'anni lastu amliku abda, karena waktu itu saya tidak punya budak. Fa'atiquhu, maka lalu aku memerdekakan budak itu. Sara lima jalun antatakal atakallam fil itqi, wala uhibbu an ahussa ala al itqi, saya dulu inni lastu amliku abdan, dulu saya waktu kamu minta tidak punya budak, ya saya merdekakan. Wala uhibbu an ahussa ala al itqi wa ana ma ataqtu, aku tidak suka ahussu, menghasum orang, menasihati orang, alal itqi, untuk memerdekakan budak, wa anama ataqtu, sedangkan aku sendiri tidak memerdekakan budak. Gitu. Subhanallah, subhanallah, para ulama kita, falamma manallah bi abdi falamma manallah alayya bi abdin. Namun setelah Allah menganugerahkan kepada saya budak, lalu saya merdekakan budak itu. Sarali majallah, jadilah saya punya majal, kesempatan. Kesempatan an atakallama fil itqi, untuk menyampaikan masalah memerdekakan budak. Begitu walhasil an hadza minal min adabi al amri bil ma'ruf wa nahyi anil munkar. Kesimpulannya, ini adalah adab amar ma'ruf nahi munkar. Nas'alullah ayaj'alana wa iyyakum minad da'in bil khair amirina bil ma'ruf wa nahyi anil munkar innahu jawadun karim. Di sana sedikit saya tambahkan penjelasan Syekh Ubaid rahimahullah dalam risalah amar ma'ruf nahi munkar Syekhul Islam, salah beliau. Di antara adab atau sifat orang yang amar ma'ruf nahi munkar, saya tambahkan sifat dan adabnya. As-sifatul ula, kata Syekh Ubaid. Nah, kesimpulannya yang pertama, sifatul ula sifatul ilm, sifat ilm, berilmu, berilmu apa yang dia perintahkan dan apa yang dia larang. Berilmu bil ma'murin wal manhiyin, orang yang dia perintahkan dan orang yang dia larang. Ini berilmu dua sisi. Dirinya mengetahui hal yang akan dia perintahkan atau dia cegah. Yang kedua, berkaitan mengilmui bimakmurin wal manhiyin, orang yang dia perintah dan orang yang dia larang. Hadis sunnah bima ya'rifun, hadisnya adalah ajaklah manusia dengan apa yang mereka tahu. Nah, yang kedua, secara singkat, arifu rifaq. As-sifatu saniyah arifu rifaq, sifat rifaq. Rifaq artinya lembut, penuh kelembutan. Yurafiq biman ya'muruhum, bersikap lembut kepada orang yang dia perintah dan orang yang dia larang. Kenapa? Li'anna maksudahu islahahum, karena maksud amar ma'ruf nahi munkar islah, apa islah? Memperbaiki. Nah, wa i'adatahum ila ma taraku, dan mengembalikan kepada apa yang mereka tinggal. Minal huda wa dinil haq, berupa ilmu dan agama yang benar. Ini asal dakwah. Al-aslu fi da'wati arifku, asal dakwah itu ini, lembut asalnya. Al-aslu fi da'wah arifku, kata ulama. Dengan dalil Allah memerintahkan kepada Musa dan Harun, wa qul lahu qawlan layyina, katakanlah Musa dan Harun kepada siapa? Fir'aun. Apa itu? Kaulan layyina, ucapan yang lembut. Ucapan yang lembut. Kenapa? La'allahu yatadzakkar au yakhsha. Semoga jadi ingat. Semoga jadi takut kepada. Dilembutkan hatinya. Kalimatnya yang menyentuh. Itu adab yang kedua. Yang ketiga, al-hilmu. Al-hilmu artinya adamul ajalah, tidak tergesa-gesa. Jangan tergesa-gesa, pelajari dulu orangnya, kalimatnya pelajari, kasusnya pelajari dulu, dari segala sisi, penuh hikmah. hilm, adamul ajalah. Jangan tergesa-gesa. Baik. Al-ajalah itu minasyaitan. Nah. Ta'ani. Apa itu ta'ani? Penuh kehati-hatian. Penuh pertimbangan. Ta'ani. Ini sifat yang terpuji. Inna fika khoslatain. Pada diri kamu ada dua sifat yang Allah mencintainya. Al-hilm wal-anat. Hilm dan anat. Ini da'i amar ma'ruf nahi munkar juga penting. Hilm. Tidak tergesa-gesa. Contohnya tadi. Ibu tanya tidak tergesa-gesa, terkopo-kopo langsung. Khamr haram, jangan minum khamr. Tidak langsung begitu. Pertimbangkan dulu. Kalau saya ngomong kayak gitu, dia akan ngambil pedang dan membunuh dia. Kaum muslimin di pantai. Pertimbangkan. Yang ke berapa? Keempat. As-sabru. Kata Sahih, sifat yang keempat adalah as-sabru, sabar. Sabar artinya penuh menjaga, menahan waktu keadaan yang tepat. Sabar menghadapi tantangan dan ujian. Contoh tadi, Ibnu Jauzi menyampaikan nasihat itu, kapan waktunya? Sabar. Sabar, nunggu waktu yang pas. Tahan dulu. As-sabru mencontoh salaf dan mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wasbir ala ma asabak. Nasihatnya Luqman, wa'mur bil ma'ruf wanhal munkar, wasbir ala ma asabak. Itu nasihatnya Luqman pada anak. Kamu harus amar ma'ruf nahi munkar ya anakku. Nah, jalankan. Tapi apa nasihat Luqman? Wasbir ala ma asabak inna dalika min azmil umur. Sabar. Tidak langsung diterima kada. Malah kadang kita yang dimarahi. Nah, malah kita yang dimaki-maki. Malah kita yang dijauhi. Kita menasehati malah dia marah. Ketemu enggak musalam. Ketemu malah lama-lama. Ya risiko. Yang dulunya suka ngirim apa namanya sesuatu, setelah diingkari, wah enggak mau lagi ketemu. Boro-boro ngirim pulsa ke kamu. Dulu ketika itu belum mengingkari, suka ngirim hadiah, ketemu seneng, ngobrol, akrab. Begitu kamu bicara kemungkaran dia, mengingkarinya, langsung kamu dijauhi, disikapi, tidak disalami. Sabar, tidak apa-apa. Resiko amar ma'ruf mungkar. Itu kepada sesama kita. Antum. Di komplek mahat atau di asrama, kata seperti itu, ujian amar ma'ruf nahi munkar harus ditegakkan. Jangan semuanya diam, jangan bicara, kita dalam aja. Ya tidak bisa, harus ada yang bicara. Itu tidak pas sampaikan. Yang penting dengan penuh adab tadi, ada poin-poin penting yang disebutkan oleh Syekh Ubaid di dalam penjelasan risalah amar ma'ruf nahi munkar Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Cukup insyaallah, semoga apa yang kita kaji menjadi ilmu yang bermanfaat dan tambahan pahala. Wal afu minkum wa akhiru da'wana subhanaka wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu, barakallahu fikum.